Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Walaqibatulil muttaqin. Walaudwana illa ala zalimin. Allahumma fassali wa salim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim. Wa ala alihi wa ashabi ajumain. Para pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa untuk mengkaji secara lebih mendalam firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita pada hari ini nantinya dapat memberikan secercah keterangan di dalam jiwa kita agar kita dapat menjalani hidup ini sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kita akan mencoba untuk membahas ayat ke-42 dari surat Al-An'am, surat ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa'akhaznahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-42 dari surat Al-An'am ini merupakan lanjutan dari keterangan dua ayat sebelumnya. Di mana kalau di dalam ayat ke-40 Allah menceritakan tentang bagaimana azab Allah yang begitu besar, azab Allah yang begitu menyakitkan yang bisa dia timpakan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Sedangkan di dalam ayat 41 Allah mengatakan bahwa azab dan bala itu bisa dihilangkan dengan cara berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menurunkan murkanya kepada manusia. Nah, di dalam ayat ke-42 ini Allah kembali memberikan satu gambaran tentang adanya azab-azab yang sudah Allah turunkan kepada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dikarenakan mereka sudah melakukan tindakan-tindakan yang menentang segala aturan-aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala buat melalui para rasulnya. Walaqad arsalna ila umamin min qablika. Sungguh kami telah mengutus engkau wahai Muhammad kepada kepada umat-umat sebelummu, ya. Ya. Jadi di sini kata-kata umam itu menunjukkan adanya suatu jamaah yang dipisahkan oleh suatu rentang waktu yang cukup lama. Atau di dalam tafsir Tabari dikatakan bahwa rentang waktu itu dipisahkan selama berabad-abad lamanya, ratusan tahun lamanya. Dalam sebuah keterangan lain, saya lupa persis ayatnya. Akan tetapi di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan azabnya kepada kaum setelah Nabi Nuh alaihissalam. Di dalam tafsir Tabari dikatakan bahwa rentang waktu antara Nabiullah Nuh alaihissalam dengan Nabi Adam itu lebih kurang 10 abad atau hampir 1000 tahun lamanya. Dan kenapa di dalam surat Al-Isra yang menyatakan tentang azab yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh dan setelah Nabi Nuh alaihissalam? Karena memang umat yang pertama sekali ingkar terhadap aturan yang sudah Allah Subhanahu wa taala buat adalah umat Nabi Nuh alaihissalam, sehingga akhirnya Allah menjatuhkan azab yang begitu berat kepada mereka. Ya, mungkin ini sekedar prolog singkat tentang keterangan ayat 42 ini. Bersama kita di studio sudah hadir Ustaz Fajrul Haq yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 42 ini dengan diawali dari walaqad arsalna ila umamin, sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi, umam itu adalah kurun waktu yang rentannya sangat jauh. Tapi bisa kita tafsirkan juga untuk memperjelas, umam ini adalah mungkin dari umat Nabi Isa, umat Nabi Dawud, umat Nabi Harun, Musa, dan umat-umat para nabi-nabi yang sebelumnya itu, ini memang sudah betul-betul Allah tekankan bahwasanya Allah sudah memang mengutus rasul-rasul kepada para nabi dan umat-umatnya terdahulu. Iya. Begitu. Jadi ini juga untuk mengembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana umat-umat terdahulu juga tertimpa mereka kesengsaraan dan kemelaratan. Tujuannya Allah bikin gitu supaya mereka itu, atau mudah-mudahan mereka itu kepada Allah tunduk dan merendahkan diri mereka. Begitulah harapan, atau begitulah Allah menginginkan dari azab yang diturunkannya itu, disebabkan oleh umat-umat atau para umat nabi terdahulu, banyak mereka itu tidak mengikuti ajaran-ajaran nabi-nabi mereka terdahulu sesuai dengan waktu-waktu tertentu. Begitulah Allah turunkan azab. Fa akhadnahum bil ba'sa artinya Allah turunkan atau Allah timpakan kepada mereka adalah sebuah kesengsaraan, wadara, kemelaratan, la'allahum yatadarra'un. Mudah-mudahan mereka ini kembali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah Allah lakukan, sebenarnya adalah untuk menguji manusia itu. Jika mereka itu beriman, maka mereka itu betul-betul meyakini itu adalah datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ustaz Fajrul, yeah. Satu hal yang cukup menarik di sini, bahwa Allah sudah menggambarkan tentang hukuman yang dia berikan kepada umat-umat terdahulu. Kita tahu bahwasanya umat Nabi Nuh itu dihapus oleh Allah generasi saat itu, sebagian besarnya, bahkan hampir secara totalitas keseluruhan kecuali beberapa pengikut Nabi Nuh itu dengan topan. Umat Nabi Saleh alaihi salam itu juga dihancurkan, ya. Yeah. Kaum Ad, ya, kaum Samud itu dihancurkan dengan berbagai macam bentuk coba, bentuk-bentuk azab. Akan tetapi satu hal yang menarik, bahwa ternyata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun begitu menentang Rasulullah, akan tetapi Allah tidak menurunkan azab kepada mereka sebagaimana yang Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Iya. Ini salah satu bentuk rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak perlu takut bahwasanya Allah akan menurunkan batu dari langit sebagaimana yang Allah pernah lakukan kepada umat terdahulu. Allah akan kirim petir yang menghancurkan, atau angin dingin yang sangat menusuk sehingga akhirnya tidak mampu berbuat apa-apa lagi. Itu tidak perlu kita takutkan terhadap umat yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi apakah tidak menutup kemungkinan akan adanya azab yang Allah turunkan apabila ternyata umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih melakukan kemaksiatan. Ya. Sebetulnya hakikatnya ayat ini untuk menegur bahwa orang-orang yang sudah jauh dari ajaran Islam, ya, Allah berikan bencana supaya mereka itu kembali kepada Allah. Begitu artinya. Iya. Jadi itu salah satu ya, rahasia, ya, kenapa Allah menurunkan berbagai cobaannya, Ustaz. Iya. Dan juga tambahannya, bencana azab dan bencana ini akan hilang kalau mereka itu betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya, itu kuncinya. Kata-kata kuncinya itu, ya. Jadi ya, tidak mungkin turun azab kalau seandainya penduduk setempat itu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa jadi kalau seandainya kemaksiatan itu lebih banyak daripada orang yang berbuat baik, bisa jadi tertimpa untuk secara keseluruhan. Iya. Sebagaimana firman Allah, wattaqu fitnatan latusibannalladzina zalamu minkum khasah. Artinya, iya, hindarilah azab itu, yang mana azab itu tidak terkena kepada orang-orang yang berbuat zalim saja, tapi secara keseluruhan mereka akan tertimpa. Begitulah, iya, Allah menurunkan peringatan demi peringatan itu agar mereka itu semua tunduk, menundukkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, menarik ini, Ustaz. Karena memang Aisyah sendiri pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keterangan tentang azab. Wahai Rasul, kata Aisyah, seandainya suatu penduduk atau suatu daerah ditimpa kemaksiatan, apakah yang berbuat kebaikan atau orang-orang saleh juga akan terkena, kata Aisyah. Kata Rasul, iya, mereka akan terkena. Kenapa? Iya, faman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya kan? Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum atau mendekati suatu kaum yang mereka itu sudah menyalahi, maka itu artinya hampir-hampir sama dengan kaum itu. Artinya ketika Allah menurunkan suatu azab, Allah tidak memperhatikan siapa lagi, siapa orang saleh, siapa orang yang fasik. Yang jelas Allah akan menurunkan azab ketika aturannya itu dilanggar. Walaupun di situ ada orang yang saleh akan juga terkena. Iya, yang menarik juga di sini Ustaz Fajrul adalah bahwa keterangan ba'sa'i wad-dara'i di dalam tafsir Ibnu Katsir dan juga beberapa keterangan tafsir lainnya, bahwa kata-kata ba'sa itu sendiri maknanya adalah kefakiran dan kesulitan hidup. Ini salah satu azab yang Allah timpakan. Dan juga dara itu adalah penyakit tubuh. Artinya apa? Ketika Allah menimpakan azabnya, ya, Allah akan menimpakan dari dua sisi. Yang pertama adalah kesulitan kehidupan, ya. Katakanlah suatu daerah makmur, kaya, ya kan, sejahtera. Ketika mereka sudah melanggar aturan Allah, maka Allah akan timpakan kepada mereka azab dalam bentuk kesulitan hidup. Ya, katakanlah kalau memang sejahteranya itu karena ekonomi, ternyata bisa jadi akibat krisis ekonomi sehingga akhirnya membuat kondisi suatu daerah itu malah terpuruk. Atau wadara, ya, azab dalam bentuk penyakit tubuh, ya. Sehat akan tetapi tiba-tiba datang penyakit, apa namanya, virus flu burung, ya. Yeah. Akhirnya ketakutan semua. Satu dunia ini ketakutan hanya gara-gara virus flu burung, ya kan? Ah, jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala tidak menimpakan azab sebagaimana yang Dia timpakan kepada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi bila ternyata umat Rasulullah melakukan tindakan-tindakan kemaksiatan, maka Allah akan turunkan azabnya dalam bentuk-bentuk seperti kefakiran, kesulitan hidup, kemudian penyakit tubuh dan berbagai hal yang bisa kita lihat saat sekarang ini. Ya, ada tambahan dari Ustaz Fajrul? Iya. Di sini kan Allah sudah mengingatkan kita, walaqad arsalna. Arsalna ini artinya Allah sudah memang utuskan. Kenapa Allah utuskan kepada umat-umat terdahulu? Maksudnya umam ini adalah kepada nabi-nabi yang umat-umat mereka itu secara khusus, begitu ya. Yeah. Kenapa Allah kirimkan? Mungkin karena mungkin ada sebab. Tak mungkin Allah mengirimkan utusan itu tidak ada sebab. Yeah. Salah satunya mungkin sudah lama tidak ada risalah. Kan gitu, sudah lama tidak ada yang mengingatkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada hal yang lain yang ditambahkan Ustaz, apa? Iya, ada fenomena sekarang Ustaz dari beberapa aliran-aliran sesat yang muncul, bahwa selalunya pemimpinnya itu mengatakan dirinya itu adalah rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Menurut Ustaz, apakah sekarang ini masih ada lagi rasul yang menindaklanjuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Kalau nabi atau rasul sudah tidak ada lagi, sudah iya, jelas sudah habis, ya. Ditutup oleh Rasulullah. Nah, adapun untuk menindaklanjuti mungkin ada gitu, tapi dia tidak sebagai rasul, tapi sebagai, atau tidak sebagai nabi, kan gitu. Karena sudah jelas itu. Hanya sebagai warasatul anbiya saja. Warasatul anbiya bisa dikategorikan ulama dan begitu. Jadi tidaklah sampai diakui begitu, ah saya adalah nabi keturunan dari ini gitu kan. Itu yang tidak dibolehkan, karena memang sudah Allah berikan firman atau beritahukan kepada umat Islam seluruhnya bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah khataman nabiyyin. Iya. Nah, kalau khataman sudah khataman nabiyyin artinya penutup, bukan cincin, kan begitu. Iya. Penutup nabi-nabi yang sudah diutus Allah, yang sudah diutusnya terlebih dahulu. Oke, satu hal yang cukup menarik, bahwa ternyata kemunculan para nabi dan rasul palsu saat sekarang ini itu cukup menyedot perhatian dari masyarakat. Kalau kita boleh jujur mengakui bahwa ternyata masyarakat kita sekarang ini berada di dalam tahap pencarian agama begitu. Artinya roh keagamaan mereka itu cukup tinggi, cuma karena salah memilih sehingga akhirnya salah jalan. Saya rasa nggak begitu, Ustaz, apanya? Iya. Karena mungkin orang melihat sekarang ini, karena timbulnya pengakuan yang baru belakangan ini itu disebabkan dalam salah satu ajarannya tidak sholat, tidak zakat, tidak haji. Iya. Jadi yang enteng-enteng sebetulnya kan begitu. Itulah mungkin disebabkan orang ingin memilih hal tersebut. Taib. Ya baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin perbincangan kita akan kita lanjutkan pada kesempatan lainnya karena waktu juga yang membatasi kita. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada hari ini banyak memberikan manfaat kepada diri kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kenikmatan dan kesehatan kepada kita semua. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.